Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bagaimana hidup ini menjadi begitu bahagia kalau kita bisa saling membesarkan dan menghargai hasil jerih payah orang lain. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada dirinya yang telah membesarkan para sahabat, membesarkan para nabi, sehingga semuanya menjadi orang-orang yang besar. Dan Nabi Muhammad pun adalah Nabi kita Al-Azim, yang besar, yang tetap kita hormati. Hari ini kita mengkaji surat Al-Isra ayat 52. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma yadu'ukum fatastajibu nabihamdihi watazunnuna in labistum illa qalila. Yaitu pada hari dia memanggil kalian, lalu kalian mematuhinya sambil memujinya, dan kalian mengira bahwa kalian tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 52 dari surah Al-Isra ini merupakan suatu peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana tidak ada seorang pun yang mampu keluar dari keinginan Allah. Pada hari ini manusia tidak lagi mampu untuk mengontrol anggota tubuhnya. Semua anggota tubuh akan berbalik menjadi saksi atas segala tindak laku yang dilakukan manusia setiap saat dia berada di dunia. Bila dia melakukan kebaikan sebagaimana yang tertuang di ayat 52 ini, maka dia memuji Allah tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Fatastajibu nabihamdihi, dia memuji atas apa yang telah dia rasakan di alam kubur dan atas apa yang telah akan dia rasakan di akhirat kelak. Dia merasakan bahwa prolog dari nikmat Allah yang akan dia rasakan di akhirat telah dia dapat di alam kubur. In labistum illa qalila, dia merasakan kenikmatan yang begitu cepat dan singkatnya di alam kubur. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, walaupun Nabi Adam telah berada di alam kubur jutaan tahun lamanya, dan nenek moyang kita pun telah merasakan di alam kubur ribuan tahun lamanya, tapi tetap saja in labistum illa qalila, kehidupan di alam kubur itu begitu singkat dan cepatnya. Nikmat itu begitu singkat dan cepatnya. Karena apa? Karena kita akan berada di alam akhirat yang kekal dan abadi, lama, tiada berhenti dan berakhir. Di studio telah hadir Ustaz kita, narasumber kita, Ustaz Fajrul Haq LCMA, anggota Majelis Ulama Sumatera Utara, yang kita minta kontribusinya di ayat 52 surat Al-Isra. Dan persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Bahwasanya ayat ini adalah betul-betul kalau kita ingin menyahuti apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang hari berbangkit. Maka di sini kita disarankan bagaimana kita dapat bertahmid, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu semuanya kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di hari berbangkit kelak nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan dengan membacakan dengan firman Allah, fatastajibuna. Tastajibuna itu adalah istijabah. Kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bihamdihi, dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satunya kita untuk betul-betul dapat mengimani hari berbangkit kelak nanti adalah salah satunya adalah cara kita untuk bertakbir, untuk bertahmid, memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Dan banyak orang-orang mengira bahkan kaum musyrikin bahwasanya itu hanya sebentar saja. Ketahuilah bahwasanya hari kiamat itu sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu, itu lebih lama masa jangka waktunya daripada kita hidup di dunia. Itu memang sudah Allah gariskan hal tersebut, maka hal itu tidak akan dapat dirobah kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut. Dan banyak kita lihat kejadian-kejadian di alam ini bahwasanya mulai dari musibah, mulai dari gempa, dari berbentuk gempa, mulai dari berbentuk banjir dan yang lainnya, Gunung Merapi dan yang lainnya, itu disebabkan karena mungkin salah satunya adalah manusia itu tidak mau lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu tidak pernah mengajak lagi untuk mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun hakikatnya kita di dunia ini, baik kita mendapatkan nikmat Allah, baik kita itu dalam cobaan Allah Subhanahu wa taala, yang paling dipentingkan di sini bagaimana kita menghidupkan zikir kita kepada Allah, memuji Allah, berzikir kepada Allah, itu adalah salah satu jalan untuk membuat jalan kita itu lebih luas, membentang menuju kepada jalan akhirat, yang mana kalau jalan itu sudah kita bentang sangat luasnya, maka kita akan sangat mudah bagaimana kita membentang sangat luasnya, tentu dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita percayai sebagaimana kita akan melewati titik yang kita sebut titian siratal mustaqim. Itu sangat berbahaya ataupun sangat halusnya itu hanyalah sebagai simbol, karena manusia kalau sudah dapat bertasbih, bertahmid kepada Allah, itu akan mendapatkan hal yang lebih mudah, karena itulah sebetulnya kunci di dalam kehidupan kita. Hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha yang akan kita hadapi sebentar lagi insyaallah, itu adalah pada hakikatnya hari kedua hari raya tersebut adalah untuk bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kedua hari raya tersebut adalah yaumaz zikri wa yaumat tasbih wa yaumat takbir, yang mana kita mengagungkan Allah karena kita telah mendapatkan rahmat, limpahan rahmat Allah, sehingga kita mampu dalam melaksanakan segala sesuatunya. Begitu juga kita dalam kesempatan dalam ayat ini, walaupun seseorang itu akan mendapatkan musibah, itu dapat diterpa dengan melalui zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh hal yang lebih konkret lagi adalah sebagaimana pada masa terdahulu, khususnya pada masa Nabi Yunus alaihissalam, ketika mendapatkan cobaan yaitu berada di dalam perut ikan hiu, sehingga Nabi Yunus tidak dapat apa-apa, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana Nabi Yunus keluar dari perut ikan tersebut, yaitu dengan menyebutkan kalaulah seandainya Nabi Yunus ini tidak menjadi orang-orang yang bertasbih atau berzikir kepada Allah, maka ia akan terus akan mengalami dalam perut ikan sampai hari kiamat berbangkit kelak nanti. Begitulah Allah memberitahukan kepada kita, maka segala sesuatunya dapat insya Allah kita jalani kalau kita mengimani kepada Allah, khususnya hari berbangkit. Apabila kita mendapatkan nikmat, maka kita harus muji Allah, bersyukur kepada Allah apabila kita mendapatkan sesuatu yang sangat rumit yang kita hadapi, maka banyaklah kita bertasbih kepada Allah, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membentangkan jalan yang lebih baik lagi untuk menuju kepada akhirat yang lebih damai. Damai dalam arti kita hati kita menghadapinya, damai dalam arti hati kita bertemu kepada Allah dan para nabi kelak insyaallah. Begitu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ayat 52 ini dapat dipahami dengan dua pemahaman. Yang pertama, kaum kafir memuji. Bagaimana kaum kafir memuji, bertahmid kepada Allah atas apa yang dirasakannya, apa yang diduganya ternyata salah, dan apa yang disebutkan oleh Allah ternyata benar. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, pada hari kiamat yang berbicara bukanlah lisan kaum kafir itu, yang berbicara adalah anggota kaum kafir itu. Kaum kafir yang anggota tubuhnya yang berbicara, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengakui bahwa kami sebenarnya yakin hari kiamat itu ada, tetapi pemilik tubuh ini yang memiliki hati yang kufur kepadamu mengingkarinya. Namun sekarang di akhirat kebenaran terkuat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ini sama dengan orang mahasiswa atau siswa yang gagal dalam ujian setelah dinasehati oleh orang tuanya dan dosen atau gurunya untuk terus belajar, tapi dia mengubris, tapi dia tidak mengkubris dan menolak saran tersebut. Namun setelah hasil ujian itu keluar dan dia tahu kegagalan, dia mengucapkan terima kasih, puji kepada guru, dosen dan orang tuanya bahwa nasihat mereka adalah benar dan saya gagal karena tidak mau mendengar nasihat tersebut. Inilah pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, umat Islam memuji Allah bila kita melihat ayat setelahnya tentang orang-orang yang beriman, karena mereka mendapatkan nikmat surga yang begitu luar biasa. Sebagaimana kata Ustaz Fajrul Haq juga, sebagai kesimpulan ketiga, tahmid dan tasbih yang diucapkan tidak saja bermanfaat di akhirat kelak, tapi di dunia ini bagaikan Nabi Yunus akan dapat menyelamatkan dari musibah dan mara bahaya, atau bagaikan Nabi Ayub yang menikmati dunia ini karena dia merasakan musibah boleh bersamanya, tetapi dia tidak sengsara dengan musibah itu karena dia sebenarnya lebih dekat bersama Allah, pemilik rezeki dan musibah yang dideritanya. Moga-moga dengan tahmid dan tasbih dan takbir yang kita panjatkan di dua Idul Fitri dan Idul Adha menjadikan kita manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.